ya. Yang dimaksud dengannya adalah meminta untuk meninggalkan fi'il. Ya. Talaban jaziman. Dengan pasti, dengan mantap. Ya. Nah, seperti pada lamul amr, la ad-du'a'iyah, hiya la an-nahiyah, hiya la an-nahiyah, sumiyat du'a'iyah ta'adduban. Ta'adduban wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna wa du'a'u aqsuhu. Dinamakan du'a'iyah ta'aduban sebagai bentuk adab. Ya, karena kita tidak mengatakan kepada yang dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi itu sebagai larangan, melainkan permintaan atau permohonan. Nah, ini perbedaannya sama dengan antara lamul amr dengan lamu ad-du'a. Famithalu la an-nahiyah qauluka liwaladika la tushrik billah, la tusyrik billah. Ya, ini la an-nahiyah. Ya, kalau kata Arab, la nahiyah, la an-nahiyah. Mabni ala as-sukun la mahalla laha minal i'rab tushrik fi'lun mudari'un majzumun bi la an-nahiyah. Wa'alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wal fa'il damirun mustatir wujuban takdiruhu anta billah jar al jar jar wa majrur. Baik, berat. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala famithalul la annahi ya qawluka liwaladika la tushrik billah wa qawluhu ta'ala wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau ya menyeru kepada ilah yang lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nahiyah la nahiyah wa kullun min tushrik wa tad'u ya tushrik wa tad'u fi'l mudari'un majzumun bila an-nahiyah wa lam tajzmi as-sukun fi tushrik billah wa hadfu harfil illah wa huwa al-waw fi tad'u fi tad'u. Wa misalu la ad-du'a'iyah. Qauluka Rabbi la tuzigh qalbi la tuzigh qalbi ya rabbi, ini banyak faedah di sini. Rabbi dari kata-kata rabbi, rabbi ya isim munada bi harfu nida bi harfi nida al-mahdhuf ya, atau boleh dikatakan ya al-mahdhufa ya bi harfi nida al-mahdhuf. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim al-mahdhufah mana amin zuhuriha. Al-munasabah wahuwa mudaf wa al-ya al-mahdufah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Taib, kita jelaskan la nahiyah tuzib fi'lun mudhari'un majzumun bi la bukan nahiyah akhirnya du'a iya. Doa ialah ad-du'a fi'il madhi majrur bila ad-du'a wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirih wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta qalbi maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla qabla al-ya al-mahdhufah mana'a min zuhuriha al-munasabah wa huwa mudhaf wal ya dhamirun muttasil mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. طيب ini la doa iya ya rabbi la tuzigh qalbi. Kita lihat contoh yang ada di kitab kita. Rabbi, rabbi itu dari ya rabbi, ya rabbi. Ya, ada ya al-mahdhufah atau harfun nida al-mahdhuf. Ya, karena harfun nida tidak hanya ya. Bisa ai, bisa a yang dan lain sebagainya. Ya rabbi. Tapi umumnya adalah ya yang paling banyak ya. Ismun munada ya bi harfin nida al-mahdhuf mansubun. Kenapa dia mansub? Karena dia mudhaf. Ya. Ini akan kita jelaskan nanti di tempatnya. Walamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya'i al-mutakallim al-mahdhufah. Jadi di situ ada al-ya mahdhufah. Makanya rabbi. Ya, ya rabbi. Jadi ketika dan banyak ya di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam doa-doa kita, rabbi, rabbighfirli. Kenapa rabbighfirli? Ya, karena di situ ada ya al-mahdhufah. Ya, kita tahu dari ada ya al-mahdhufahnya karena dikasrahkan rabbi. Ya, di situ menunjukkan ada ya al-mahdhufah. Al-mahdhufah. Qabla ya al-mutakallim al-mahdhufa manna min dhuhriha al-munasaba wa huwa mudah wal ya'u al-mahdhufa damirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf fi mahalli jarrin mudafun ilaih. La du'a'iyah tuzik fi'lun mudari'un majzumun bila ad-du'a wa lamatu jismihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wal fa'il damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta qalbi maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim ya qabla ya ya kenapa di sini tulis mahdhufa afal qabla ya mana amin dhuhuriha al-munasabah mana amin dhuhuriha munasabah wa huwa mudaf wal ya dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Taib. Kita baca kalamnya Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala wa misalu la ad-du'ayyah qawluka rabbi la tuzik qalbi wa qawluhu ta'ala wa la tukhzini yawma yub'athun wa la tukhzini yawma tub'ath yawma yub'athun fala du'aiyah wa qulu min tuzik wa tukhzi fi'l mudhari'un majzumun bila ad-du'aiyah wa lam tajzmihi as-sukun adh-dhahir fi tuzik wa hadfu harfil ilah wa huwa al-ya fi tukhzi ya asalnya akhza yukhzi ya. Qala wa hadzal qismu dan kelompok ini yaitu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan yang menjazmkan fi'il wahid, yang menjazmkan fi'il wahid ya. Kulluhu hurufun bittifaqi an-nahwiyyin. Semuanya huruf. Ya, semuanya adalah huruf. Ya, mulai dari lam, lama, kemudian lamul amr dan la an-nahiyah semuanya adalah huruf. Ya, tidak ada yang isim. Ya. Wa huwa yarji'u ila arba'ati ahruf kama ra'aita. Dan dia kembali ya menjadi kepada empat huruf. Artinya dengan menggugurkan alam dan alam ma. Karena pada hakikatnya alam ya dan alam ma adalah lam dan lam ma yang ya ketambahan hamzah takriri, hamzah takriri, hamzah istiham takriri. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya, nah, selesai kita dari ya selesai dari kita dari apa? Dari pembahasan al-jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari ya yang menjazmkan satu fi'il mudhari ya al-jazimu fi'lan wahidannya menjazamkan satu fi'il. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada yang menjazmkan dua fiil, yang menjazmkan dua fiil. Dan yang menjazmkan dua fiil ini tidak hanya ada huruf tapi juga ada isim. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan biiznillah ta'ala, wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.